Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'ad. Tayyib, kita lanjutkan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' li-Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', yaitu ma yanbaghi ayus'al rawi anhu min ahadithihi, apa yang selayaknya ditanya oleh seorang rawi hadis kepada seorang syekhnya dari hadis-hadisnya. Sehingga masih menyebutkan tentang perihal bab adab ketika seseorang bertanya kepada para guru-gurunya. Nah, dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan selayaknya bagi seorang talibul ilm, talibul hadis yang mencari riwayat hadis untuk kemudian dia meminta kepada syekhnya pertanyaan-pertanyaan hadis-hadis yang dari sisi sanadnya adalah sanad yang kuat dan memiliki sanad yang 'ali. Nah, dia dengarkan dari gurunya yang kibar. Sehingga dalam bab ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menganjurkan dari sisi kualitas mutu riwayat maka juga diperhatikan oleh seorang ruwatul hadis. Dia meminta kepada syekhnya riwayat-riwayat yang thiqah, riwayat-riwayat yang sahih, yang kuat, sehingga dia perhatikan dari sisi mutunya. Tayyib, kita sebutkan riwayat yang berikutnya. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Abu Zaid Al-Harawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menceritakan, sami'tu Syu'bah yaqul, saya mendengarkan Syu'bah Ibn Al-Hajjaj rahimahullah mengatakan, ra'su mali fil hadis arba'atu ahadith, hadis yang saya miliki yang paling pokok, yang paling bagusnya ada 4 hadis, kata Imam Syu'bah rahimahullahu ta'ala. Sehingga beliau memiliki 4 hadis yang dari sisi kualitas mutunya lebih baik dibandingkan hadis-hadis yang lain. Yang pertama kata beliau rahimahullah adalah hadis ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ini hadis yang ma'ruf. Hendaklah yang menjadi imam satu kaum adalah seseorang yang paling pandai di dalam membaca Al-Qur'an di antara mereka. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu dan hadis Abdullah bin Dinar, naha an bai'il wala wa an hibatihi. Nah, hadis Abu Mas'ud Al-Ansari dan hadis Abdullah bin Dinar yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menjual al-wala dan menghibahkannya. Nah, wala itu kan artinya satu sebab yang dengannya seseorang akan bisa mendapatkan harta waris dari orang lain. melalui jalur wala. Ya, ini dia memerdekakan seorang budak, kemudian nantinya sang budak ini memberikan walanya kepada tuannya. Sehingga ketika seorang budak itu dimerdekakan, kita sering mendengarkan istilah maula. Dia maulanya si fulan, dia maulanya si fulan. Karena ketika seorang memerdekakan budak, dia nantinya memiliki wala. Dan wala ini disebutkan dalam hadis tidak boleh untuk seseorang menjualnya dan memberikannya kepada yang lain. Karena Rasul mengatakan al-wala liman a'taq. Yang namanya wala itu diberikan kepada seorang yang a'taq, yang memerdekakan seorang budak. Kemudian yang berikutnya adalah hadis al-bara fil adhahi. Hadis al-bara dalam permasalahan sembelihan kurban. Qala Abu Zaid, berkata Abu Zaid, wa nasitur rabi', dan saya melupakan yang keempatnya. Al-muhim, di dalam penjelasan yang disebutkan dalam riwayat ini, Al-Imam Syu'bah rahimahullah memiliki 4 hadis yang dari sisi kualitas mutunya lebih baik dibandingkan hadis-hadis yang lain. Dan hadis ini beliau ceritakan kepada muridnya. Naam. Sehingga penting bagi seorang thullabul ilm untuk kemudian dia memperhatikan dari sisi kualitas mutu al-ilm. Dia pelajari ilmu yang paling baiknya, yang paling bagusnya dan paling bermanfaat untuk dirinya. Kemudian pada riwayat yang setelahnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar, beliau menyebutkan Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi adalah al-imamul hafiz, seorang imam lagi seorang hafiz. Dan Syekhul Islam rahimahullahu taala, beliau adalah seorang imam salaf yang lahir pada tahun 133 Hijriah rahimahullahu taala. Nah, dan beliau ini termasuk dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis darinya. Dan termasuk dari gurunya Abu Dawud rahimahullah, Ishaq ibn Rahuyah, dan yang lainnya di antara para a'imah as-salaf. Nah, kita sebutkan dalam riwayat ini diceritakan oleh Abu Walid Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi rahimahullah, bainana ana 'inda Syu'bah dzata yaumin, suatu hari ketika saya berada di sisi Al-Imam Syu'bah rahimahullah. Naam. Idh ja'ahu rajulun gharib, maka terlihat tiba-tiba ada salah seorang yang asing mendatanginya. Faqala, kemudian orang ini mengatakan, ya Aba Bistam, kunyah dari Al-Imam Syu'bah rahimahullah, hadithni bihadithi Hamad an Ibrahim, kabarkanlah kepada saya hadithnya Hamad dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, yang mengatakan bahwasanya beliau Ibrahim An-Nakhai menyebutkan satu perkataan, la an yalbisar rajulu fi talabil ilmi na'alaini zimamuhuma min hadid, hendaklah seseorang ketika dia mencari ilmu, dia gunakan sendal yang talinya itu terbuat dari besi. Nah, artinya orang yang asing ini mendatangi Al-Imam Syu'bah rahimahullah dan meminta kepada beliau agar menyampaikan hadis tersebut. Falam yuhadithu Syu'bah bihi, namun disebutkan oleh Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi rahimahullah Al-Syu'bah tidak menyebutkan kepadanya hadis tersebut. Naam. Faqala, maka orang asing ini kembali mengatakan, ya Abu Bistam, ana rajulun min ahli al-Maghrib. Wahai Abu Bistam, saya seorang dari ahli al-Maghrib. Ataituka li hadzal hadis min masirati sittati ashhur. Saya menyengaja mendatangimu demi mendapatkan hadis ini dalam keadaan telah menempuh perjalanan sebelumnya selama 6 bulan lamanya, jauh. Karena pada zaman dahulu alat-alat transportasi tidak seperti sekarang. Nah, masih banyak di antara para ulama salaf yang dahulu menimba hadis ketika safar mendatangi gurunya dalam keadaan berjalan di atas kedua kakinya rahimahumullahu ta'ala. Faqala, maka Imam Syu'bah mengatakan, ala ta'jabuna min hadha, tidakkah kalian merasa heran dengan orang ini? Belum mengatakan kepada muridnya yang lain. Ja'a min masirati sittati ashhur yas'aluni an hadithin la yuhillu haraman wa la yuharrimu halala. Orang asing ini telah menempuh perjalanan sejauh katanya 6 bulan demi bertanya kepada saya satu hadis yang hadis ini tidak menyebutkan perkara yang halal dan tidak menyebutkan perkara yang haram, sekedar menyebutkan perkataan Ibrahim An-Nakhai yang juga tidak memberikan faedah yang berarti. Agar seorang thalibul ilm ketika dia berjalan mengenakan sendal dari yang talinya dari besi. Naam. Uktubu, kemudian beliau menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tulislah hadisku ini. Tentu lebih baik dibandingkan hadis tersebut. Haddatsani Qatadah an Anas ibn Malik, mengabarkan kepada saya Al-Imam Qatadah rahimahullah dari Anas ibn Malik, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khadimur Rasul. Naam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Rasul mengatakan, barang siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa akan salatnya, maka wajib baginya untuk sholat kapan dia mengingatnya. Nah, ini baru hadis. Adapun yang diminta oleh orang tersebut hadis yang tidak ada di sana perkara yang menghalalkan sesuatu yang halal atau mengharamkan sesuatu yang haram, artinya kurang bermutu ditinjau dari sisi kualitasnya. Sehingga dengan kisah ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menganjurkan agar seorang talibul ilm, seorang ruwatul hadis, ia meminta kepada syekhnya hadis-hadis yang dari sisi mutunya lebih bermutu, dari sisi kesahihannya memiliki kesahihan, dari sisi jenis riwayatnya itu memiliki kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diistilahkan dengan riwayat yang ali, riwayat yang tinggi. Naam. Summa qala lahu, kemudian Al-Imam Syu'bah mengatakan kepada orang asing tersebut, idza sa'alta ya akha ahlal maghrib, ya akha ahlil maghrib, fasal an mithli hadza. Kalau semisal engkau wahai saudaraku dari penduduk Maghrib, apabila engkau meminta kepada saya satu hadis, satu riwayat, maka mintalah riwayat yang seperti ini, jangan meminta riwayat yang tidak menyebutkan di sana perkara yang berhubungan dengan asy-syariah. Wa illa faqad dhahabat rihlatuka batilan. Kalau ternyata tidak, maka sungguh perjalananmu itu akan habis sia-sia, tidak ada faedahnya. Nah, berbeda ketika seseorang sudah melakukan perjalanan dengan tempo waktu yang demikian jauh, yang demikian lama, jarak yang demikian jauh, namun dia mendapatkan walaupun satu hadis yang bermanfaat, yang baik, yang terjamin ditinjau dari sisi kualitas dan mutunya, maka seluruh safarnya tersebut ini tidak hilang sia-sia, akan ternilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau di zaman kita saat ini, maka kita minta kepada guru kita untuk mengajarkan kepada kita kitab-kitab yang baik, kitab-kitab yang bagus, kitab-kitab dasar yang bermanfaat untuk kita ketika mempelajarinya. Kalau pada zaman salaf, yang mereka minta riwayat hadis yang dari sisi kualitas dan mutunya itu baik. Kalau di zaman kita saat ini, boleh bagi seorang talibul ilm untuk dia minta kepada gurunya diajarkan beberapa pelajaran-pelajaran yang berkualitas, yang bermanfaat. Ini dibolehkan. Kemudian disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Kalau yang di atas itu kan menyebutkan kepada gurunya, meminta kepada gurunya penyebutan riwayat hadis yang tertentu yang dia ketahui. Naam, seperti yang tadi disebutkan, minta kepada gurunya hadisnya si fulan yang dia tahu matannya. Sekarang pembahasan yang berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh seorang talibul ilm bila dia menginginkan kepada gurunya menyampaikan riwayat hadis dalam keadaan dia belum faham tentang hadis. Nah, kalau di zaman sekarang, seorang ingin belajar satu cabang dari ilmu dalam keadaan dia tidak begitu faham tentang cabang ilmu-ilmu tersebut, dia bertanya kepada seorang untuk kemudian menanyakan cabang ilmu apa yang paling baik untuk dia pelajari. Di sini juga demikian, sehingga disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wa idza lam yakun at-talibu mimman ya'riful ahadits allati yas'alu al-muhaddits 'anha. Apabila seorang talibul ilm dia adalah seorang yang belum mengetahui hadis yang nantinya dia akan bertanya, meminta kepada seorang muhaddits tentang hadis-hadis tersebut. Nah, ya, antum lihat yang di sana, jangan duduk dulu. Ini siapa namanya nih? Nah, ya, lihat yang di sana itu. Maka bila keadaannya demikian, beliau menyebutkan ista'ana biman hadhara al-majlisa min ahli al-hifzi wal ma'rifah. Dia meminta bantuan, pertolongan kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut dari kalangan ahli al-hifz, orang-orang yang menghafal hadis dan mengetahui hadis. Dia minta kepada orang yang menghafal hadis dan mengetahui hadis untuk dia yang bertanya kepada syekhnya hadis-hadis yang baik, hadis-hadis yang bermutu, sehingga dia nantinya mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Naam, itu maksudnya. Kalau sekarang seperti seorang ingin belajar ilmu bahasa dalam keadaan dia belum faham tingkatan-tingkatannya, belum faham kitab apa yang terbaik untuk dia pelajari, maka dia bertanya kepada orang lain yang faham tentang ilmu tersebut untuk kemudian bisa dia mengetahui kitab apa yang terbaik untuk dia mempelajarinya. Nah, ternyata dalam meminta hadis, riwayat hadis itu sama. Demikian. Kemudian disebutkan wa talaba ilaihi ay yas'ala lahu asy-syaikha an dzalik. Dan dia meminta kepada seorang yang mengetahui riwayat tersebut untuk bertanya untuknya kepada syekh tentang riwayat-riwayat tersebut. Dia meminta kepada ahli al-hifz wal ma'rifah agar bertanya kepada syekh untuk memintakan kepadanya untuknya riwayat-riwayat yang terbaik. Naam. Disebutkan di sini beberapa kisah ternyata yang seperti ini diamalkan oleh para salaf. Nah, disebutkan di sini riwayat yang pertama, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Abu Abdullah, beliau menyatakan haddatsana Mu'tamir an Burd qala kanu yastami'una ala Ata fil musim wa kana Sulaiman bin Musa huwa alladhi yas'alu lahum. Dahulu orang-orang itu berkumpul di sisi Ata bin Abi Rabah rahimahullahu taala, al-Imam Ata rahimahullah, beliau termasuk imam yang berasal dari kalangan budak, yang berasal dari kalangan budak. Nah, termasuk dari seorang imam salaf yang banyak mulazamah menimba ilmu hadis dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, karena diriwayatkan pernah satu ketika ibni Abbas mengatakan kepada Atha bin Abi Rabah, ala urika mra'atan min ahli al-jannah, maukah saya kabarkan kepadamu seorang wanita dari ahlul jannah. Kemudian Ibnu Abbas memperlihatkan kepada Atha bin Abi Rabah seorang wanita yang hitam yang dahulu terserang usra, sebagian menyebutkan itu penyakit semisal ayan, sebagian menyebutkan itu adalah gangguan dari jin yang mengganggunya. Nah, falhasil wanita ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disembuhkan penyakitnya. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dirinya, "In tasbir lakil jannah." Kalau semisal kamu bersabar, kamu akan mendapatkan al-jannah. Maka wanita ini pun mengatakan, "Asbir, kalau demikian saya akan bersabar." Namun ia meminta kepada Rasul agar berdoa kepada Allah untuk kemudian ketika dia terganggu gangguan-gangguan tersebut atau ketika terserang penyakit tersebut, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tetap menjaga auratnya, tidak tersingkap auratnya. Dan ini didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla tatakashaf." Naam. Nah, Al-Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah adalah satu-satunya ulama yang dipercaya oleh khalifah untuk berfatwa ketika datang musim haji. Sehingga ketika datang musim haji, hanya Atha bin Abi Rabah yang ditunjuk oleh sang khalifah sebagai ahli fatwanya. Yang lain tidak boleh. Nah, diceritakan di sini ketika datang musim haji, manusia berkumpul di sekitar Atha bin Abi Rabah rahimahullah dari seluruh penjuru dunia mempertanyakan tentang manasik haji. Namun disebutkan di sini wa kana Sulaiman bin Musa huwallazi yas'alu lahum, yang bertanya kepada Atha bin Abi Rabah untuk orang-orang yang berkumpul di sekeliling Atha bin Abi Rabah adalah seorang yang bernama Sulaiman bin Musa rahimahullahu taala. Naam. Beliau juga seorang imam yang besar, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam syiar Al-Imam Al-Kabir Mufti Dimashq. Ini Sulaiman bin Musa adalah seorang imam yang besar dan termasuk ahli fatwa di negeri Damaskus. Nah, rahimahullah. Beliau seorang yang dekat dengan Al-Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah, bahkan disebutkan kana Atha idza jaa Sulaiman bin Musa yaqul kafu 'anil mas'alah faqad ja'akum man yakfikum al-mas'alah. Dahulu Atha ketika didatangi oleh Sulaiman bin Musa, maka mengatakan kepada orang yang berada di sekitarnya, kalian sudah dicukupkan untuk bertanya kepada saya, tanyalah kepada seseorang yang mencukupkan kalian ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Maksudnya adalah Sulaiman bin Musa rahimahullahu ta'ala. Naam. Namun disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Sulaiman bin Musa ini indahu manakir, memiliki beberapa riwayat-riwayat yang mungkar. Disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, wahuwa ahadul fuqaha. Sulaiman bin Musa ini termasuk dari salah seorang fuqaha, orang yang faqih dalam pembahasan ahkam syar'iyyah. Walaysa bilqawi fil hadis, namun tidak kuat ketika meriwayatkan hadis, sehingga beliau faqih tapi tidak kuat di dalam meriwayatkan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Al-Muhim disebutkan dalam kisah yang tadi kita sebutkan, Sulaiman bin Musa ini sebagai perantara antara orang-orang yang berada di sekitar Atha ketika datang musim haji, untuk kemudian mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Al-Imam Atha rahimahullahu ta'ala. Naam. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang setelahnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan hingga perkataan Muhammad ibn Saleh Al-Ashaj rahimahullah. Beliau mengatakan, su'ila Qutaybah ibn Sa'id, man akhraja lakum hadhil ahadith min indil Lais? Qala syaykhun kana yuqalu lahu Zaid Al-Hubbab. Naam. Disebutkan di sini hingga perkataan Muhammad ibn Saleh Al-Ashaj pernah satu ketika Qutaibah ibn Sa'id ditanya oleh seorang, man akhraja lakum hadhil ahadits min indi Lais? Siapa yang mengeluarkan kalian hadis-hadis ini dari Al-Imam Al-Lais rahimahullah? Faqala, maka ia mengatakan, syaikhun, yang mengeluarkan kepada kita hadis-hadis Lais adalah seorang syaikh yang dikatakan namanya adalah Zaid ibn al-Hubbab rahimahullah. Sehingga dia yang bertanya kepada Al-Imam Al-Lais rahimahullah, dan ketika itu Qutaibah ibn Sa'id itu mendengarkan isi dari riwayat tersebut. Sehingga yang bertanya adalah seorang syekh yang terkemuka, sehingga bisa menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya riwayat-riwayat yang dari sisi kualitas mutunya itu riwayat yang baik, riwayat yang kuat. Naam. Zaid ibn al-Hubbab sendiri, beliau termasuk dari gurunya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Naam. Dan beliau seorang rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh Ali ibn al-Madini rahim. Disebutkan kisah tentang Zaid ibn al-Hubbab ini oleh Ali ibn Harb At-Ta'i rahimahullah. Ataina Zaid ibn al-Hubbab falam yakun lahu thawbun yakhruju fihi ilayna. Pernah suatu ketika kita mendatangi Zaid ibn al-Hubbab. Ketika kita mendatangi Zaid ibn al-Hubbab, kata Ali ibn Harb al-Ta'i rahimahullah, beliau tidak memiliki pakaian untuk dia pakai sehingga bisa menyambut kami, keluar menjumpai kami. Faja'al al-bab bainana wa bainahu hajizan, sehingga dijadikanlah pintu itu sebagai pemisah antara kita dengan beliau rahimahullahu taala. Beliau ada di rumah, kita berada di luarnya. Karena beliau enggak punya baju untuk keluar, maka beliau memilih untuk tinggal di rumahnya rahimahullahu taala. Wa haddatsana min wara'ihi rahimahullah, sehingga beliau mengabarkan kepada kita hadis-hadis di belakang pintu rahimahullahu taala. Ini kisah dari Zaid ibn al-Hubbab rahimahullahu taala. Naam. Dalam beberapa riwayat tersebut menunjukkan kepada kita apabila seorang rawi hadis dia tidak faham tentang riwayat-riwayat hadis, sehingga dia tidak begitu faham hadis apa yang dia inginkan untuk disampaikan oleh gurunya, maka dia menjadikan perantara seorang yang lebih faham keilmuannya darinya dan lebih mengerti tentang riwayat-riwayat hadis, sehingga nantinya dengan melalui perantara orang tersebut dia bisa mendapatkan riwayat dari gurunya, riwayat-riwayat yang bagus. Naam. Karena di awal pembahasan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan seorang rawi hadis memiliki riwayat-riwayat yang sebagiannya lebih baik dibandingkan sebagian riwayat yang lainnya. Naam. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, fa illam yakun yahdur asy-syekha ahadun min ahli al-ma'rifah, apabila ternyata sang syekh, apabila ternyata tidak ada seorang pun yang faham tentang riwayat hadis itu hadir di majlis asy-syekh, maka yang selayaknya dilakukan oleh seorang talibul hadis, beliau menyebutkan fayan bagi li talib ayyuqaddimal istikhbar an dhalika ba'd hufadil hadis qabla hudurihil majlis, yang seharusnya dilakukan oleh seorang ruwatul hadis sebelum dia datang di majlis sang syekh tersebut, dia sebelumnya pernah sebelumnya meminta kepada seorang yang mengerti hadis untuk kemudian bisa memberikan saran kepada dirinya hadis-hadis apa yang dia nantinya mintakan kepada gurunya. Naam. Wa yu'alliqu atraf al-ahadits hatta yas'al ar-rawi 'anha, sehingga dia mencatat ujung-ujung hadis, beberapa hadis sang hufat tersebut menyarankan, oh kamu datang kepada Syekh Syifulan, tanya kepada Syekh Syifulan hadis ini, dia catat ujung-ujungnya. Kemudian ketika sudah dia catat, baru kemudian dia mendatangi syekhnya tersebut dan menjadikan isi catatan yang dia catat sebelumnya sebagai bahan dia menanyakan riwayat-riwayat tersebut kepada syekhnya, kepada gurunya. Ini keadaan apabila di majelis sang syekh tidak ada seorang yang faham tentang riwayat hadis. Nah. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Ibnu Ammar rahimahullah. Beliau menceritakan sami'tu Abdurrahman Ibnu Mahdi wa syahida maut Sufyan Al-Thawri rahimahullah. Saya mendengarkan Al-Imam Abdurrahman Ibn Mahdi rahimahullah, beliau adalah seorang yang menyaksikan kematiannya Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Qala, maka diceritakan oleh Abdurrahman Ibn Mahdi kisah wafatnya Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah. Hina adkhaluhu liyughsala diceritakan oleh Abdul Rahman ibn Mahdi rahimahullah, ketika jenazah beliau itu hendak dimasukkan yang nantinya akan dimandikan, wajadna fi hujzatihi riqa'an fiha atraf li yus'ala anha. Kita menjumpai di hujzatihi, yakni lipatan-lipatan kain sarung beliau rahimahullah. Nah, di lipatan-lipatan kain sarung, biasa kan kalau antum pakai sarung ada lipatan-lipatannya. Nah, di bagian lipatan tersebut dijumpai ada kertas yang di kertas tersebut terdapat ujung-ujung riwayat hadis untuk kemudian beliau ditanya tentang riwayat-riwayat tersebut. Lius ala anha, untuk kemudian bisa dijadikan sebagai bahan pertanyaan. Nah, rahimahullahu ta'ala. Abdurrahman bin Mahdi sendiri, beliau seorang imam di antara imam-imam salaf rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan beliau menimba ilmu pada umur antara 13 hingga 19 tahun rahimahullahu ta'ala. Sudah belajar ilmu hadis. Nah, beliau ini gurunya Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, dan beberapa di antara para imam-imam yang lain. Naam. Dan disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kana imaman hujjatan qudwatan fil ilmi wal amal. Abdurrahman bin Mahdi ini seorang imam yang bisa dijadikan sebagai hujjah, dan beliau sebagai qudwah, contoh dalam hal ilmu dan amal rahimahullahu ta'ala. Ketika orang ingin mencontoh ilmu seseorang, contohlah Abdurrahman ibn Mahdi, amalannya juga demikian rahimahullah. Dan beliau termasuk dari imam salaf yang faham tentang riwayat hadis dari sisi sahih dan dhaifnya. Hingga disebutkan oleh Ali bin Madini rahimahullah, kana ilmu Abdurrahman fil hadis kasihri. Ilmunya Abdurrahman bin Mahdi ini tentang riwayat hadis, hadis ini sahih atau hadis ini dhaif, palsu, melalui jalur siapa sanadnya, itu seperti sihir. Naam. Langsung bisa menjawab, langsung bisa menyimpulkan rahimahullah. Nu'aim ibn Hamad menceritakan, qultu li Abdurrahman ibn Mahdi, saya pernah bertanya kepada Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, kaifa ta'riful kadzab, bagaimana cara engkau mengetahui hadis-hadis yang dusta, perawi-perawi yang pendusta. Qal, beliau mengatakan, kama ya'riful tabibul majnuna, sebagaimana seorang dokter itu mengetahui seorang yang gila. Nah, ini orang gak waras, ini orang waras. Ini dokter secara kasat mata lihat itu langsung faham. Jangankan dokter, kita saja seorang yang awam tentang ilmu medis ini akan bisa faham, ini seorang majnun, seorang yang tidak, apalagi seorang dokter. Menunjukkan beliau sangat piawai di dalam mengkritiki hadis dan menjelaskan sisi-sisi kelemahan satu hadis, sehingga beliau digelari dengan gelar an-naqid, seorang yang jeli di dalam menyebutkan dan menjelaskan kecacatan-kecacatan satu hadis rahimahullahu ta'ala. Tayyib, ini mungkin yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal afu minkum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وتفضلوا حفظكم الله.